Tuhan, terima kasih kalau Engkau datang dan memenuhi hati, pikiran kami. Bahkan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk merespon, mengucapkan syukur atas karya yang sudah Engkau lakukan terhadap diri kami pribadi, lepas pribadi. Bahkan dalam keluarga, dalam negara kami. Kami yakin sepenuhnya Tuhan, Engkau Tuhan yang melindungi kami. Bahkan dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, Engkau memberikan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Sebentar kami akan membaca dan melihat apa yang tercatat dalam kebenaran Alkitab. Ketika kesaksian yang ajaib boleh kami terima. Bahkan kesaksian yang ajaib memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong setiap kami yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara, minggu lalu memang saya tidak ada di tempat dan saya lupa untuk menanyakan, saudara ya, kira-kira apa yang sudah disampaikan, saudara ya. Tetapi saya yakin, saudara ya, kadang walaupun tidak janjian, ada beberapa hal yang dalam bergereja ada kuasa Tuhan, dalam gereja ada Roh Kudus, ada penyertaan Tuhan, saudara ya. Dan sampai hari ini saya tidak tahu apa yang sudah dikhotbahkan kemarin, saudara ya. Pagi hari, Pendeta Yusuf Pangestu, sore hari, ya Guru Injil Martin, saudara ya. Karena satu pelayanan yang ada perubahan jadwal, sehingga mestinya saya minggu keempat, jadi ada salah sehingga minggu kedua, saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melanjutkan pembacaan firman dari Keluaran pasal yang kedua, saudara ya, tentang Musa lahir dan diselamatkan. Sebelum kita membaca bagian ini, Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10, maka harus ada dalam pemikiran saya dan saudara bahwa sebelumnya bangsa Israel itu mengalami penindasan. Bangsa Israel menjadi budak. Bangsa Israel yang dulu mempunyai kejayaan, atau dikatakan bangsa Israel mempunyai kuasa Tuhan, seakan-akan lenyap dan diabaikan oleh Tuhan. Padahal belum tentu Tuhan mengabaikan, saudara ya. Bisa saja bangsa Israel yang lari dari Tuhan. Saudara, dalam kondisi tekanan yang berat, bangsa Israel berteriak, minta tolong. Dan apa yang terjadi, saudara ya? Tuhan, bangsa Mesir yang ingin menghabisi bangsa Israel dengan berbagai cara, bahkan bidan-bidan disuruh membunuh anak-anak Israel, khususnya laki-laki. Tapi toh yang terjadi, ya, sampai saya bayangkan, saudara ya, kalau ada tatanan orang yang kelas 1, orang-orang Mesir, kemudian bangsa budak, kemudian raja yang dianggap dewa, itu buat keputusan, saudara ya, semua anak yang lahir bunuh saja. Saya melihat ada hal yang luar biasa kalau sampai entah bagaimana yang terjadi, saudara ya, itu para bidan, para orang-orang yang bertugas membantu persalinan, dia tidak berani, dan Tuhan saya yakin berkarya. Saudara, itu yang dilakukan Tuhan dalam penderitaan dan kesulitan. Tuhan selalu mendengar dan Tuhan tahu, saudara ya. Dalam teriakan seperti itu, pasal 1 ayat yang terakhir dikatakan demikian. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyat, saking geram dan kesal di tengah-tengah ketakutannya. Ini yang sesungguhnya ada dalam hati Firaun, ya. Bayangkan orang yang kuat, yang besar, punya kuasa, dia bisa punya ketakutan. Firaun itu takut dengan budak sampai-sampai dia memerintahkan seperti ini, saudara ya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, termasuk segala anak perempuan. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Dalam konteks itu, mari kita membaca bagian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lagi lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan tir, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebrau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri." Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Mari kita sekali lagi berdoa. Ya Tuhan, biarlah roh-Mu berbicara kepada setiap kami. Baik hamba-Mu yang menguraikan, demikian pula setiap kami. Kebenaran firman yang kami dengar, biarlah itu menuntun dan membuka mata kami untuk melihat tangan Tuhan yang penuh keajaiban. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kalau kita bercerita tentang satu kejadian, satu peristiwa begitu saudara ya, kadang-kadang kita berkata, "Wah, puji Tuhan. Wah, saya beruntung," begitu ya. Saudara, saya dengar beberapa minggu ini di rumah Pak Aksi ada sedikit accident gitu ya. Laptop Ibu Silvi hilang, saudara ya. Tetapi tetap berkata puji Tuhan, bukan anaknya yang hilang gitu saudara ya. Saudara, satu pemikiran-pemikiran ya, ada banyak peristiwa di luar kendali kita saudara ya. Dan di sana kita kadang-kadang kurang menyadari. Kalau orang lain berkata, "Oh, beruntung. Oh, ini karena," ya. Saudara, kita berkata dengan, "Oh, ini cuma hanya kejadian yang kebetulan saja." Pertanyaannya adalah, apakah benar itu sebuah kebetulan? Apakah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan saya yang terjadi, bahkan mungkin yang tidak kita sadari, itu hanya suatu kebetulan? Saya ingat saudara ya, waktu tinggal di Jogja, saya mau pulang, biasa saudara ya, saya naik motor di jalan yang cukup besar. Saya mau menyeberang, memotong jalan, saudara ya. Saya melihat, saudara ya, motor begitu kencang gitu. Saudara, saya berhenti Kemudian bis itu jalan dengan begitu kencang sampai anginnya saja menggentarkan hati saya, saudara. Dalam hati saya, ini kalau perhitungan drivernya atau ada sesuatu, entah terjadi gempa, entah terjadi apa, dalam hitungan detik nyawa saya bisa melayang. Jadi waktu itu saya cuma berhenti menunggu bus gitu, saudara. Dia berjalan dengan begitu kencang, saya nggak tahu, kira-kira paling tidak jaraknya sih, perkiraan saya lebih dari setengah meter. Tapi pada waktu itu saya berpikir, antara hidup saya waktu itu dengan kematian hanya berbeda setengah meter, saudara. Saudara, saya pulang dengan berjalan lebih lambat masuk kampung dan saya berpikir, begitu mudahnya saya mati. Dan tentunya bukan hanya peristiwa itu, banyak kejadian yang mungkin tanpa saya sadari. Tetapi Tuhan memberikan perlindungannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya sebagai orang Kristen, saudara ya, tidak diajarkan untuk mengandalkan kekuatan diri, tetapi diajarkan mengandalkan kekuatan Tuhan dan melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik yang orang katakan itu kebetulan, baik itu yang tidak kita sadari, ataupun saya garis bawahi, satu rencana kita yang mungkin kita desain 100% baik, kita harus berkata itu perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bukankah banyak dari rencana saya dan saudara kemudian akhirnya endingnya tidak sesuai harapan kita? Betul enggak? Ya. Saudara-saudara, saya kadang sedih, saudara ya, mendengar orang yang mau merit terus kemudian adakan perayaan, selesai bukan bahagia. Selesai keluarga ini ribut dengan keluarga itu. Si ini ribut dengan itu. Padahal persiapannya sudah berbulan-bulan, saudara. Karena itu kalau saya konseling pranikah, saya ngomong ya, kalau kalian sudah menjelang hari H, gitu ya, siapa yang menjadi penentu jalannya ini serahkan kepada Tuhan. Nih, kalau mau pemberkatan, kalau saudara perhatikan 15 menit kita kumpul, saya berkata sudah tidak usah dipikirkan lagi. Kalau ada kejadian mau ada pesawat jatuh, udah biarkan. Jangan bingung, hari ini kalian khususnya berdua mau minta berkat Tuhan. Tapi ada beberapa yang kemudian masih gelisah, nanti ini bagaimana, nanti ini bagaimana. Pertanyaannya sederhana, saudara ya. Emang bisa apa sih, saudara? Kalau memang kemudian ada sesuatu terjadi, ada mobil terbakar, ada sebelah pabrik meledak, emang kita bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Itu sebabnya, saudara mau percaya atau tidak, ada kuasa yang lebih besar yang terjadi dalam diri saya, dalam kehidupan saudara. Tidak usah pusingkan lagi bahwa memang sesungguhnya saya dan saudara terbatas. Saya dan saudara tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kehidupan di sekitar kita. Saudara, bukankah juga yang terjadi atas bangsa Israel? Ketika Tuhan ingin berkarya, menolong, melindungi umat Israel dengan begitu ajaibnya. Firaun ingin menghabisi anak-anak karena ini kok mulai banyak ya anak-anak Israel. Orang Ibrani kok jadi kuat-kuat. Ini bisa budak-budak ini jumlahnya semakin banyak bisa membahayakan bangsa Mesir. Saudara-saudara, keputusan yang tidak masuk akal, bunuh bayi laki-laki. Saudara, apa yang kita lihat dalam peristiwa yang kita baca, saudara ya? Saya kemarin iseng-iseng, saudara ya, lepas dari konteks pemikiran saya coba iseng-iseng begini, saudara ya. Kalau boleh dikatakan kebetulan, gitu ya, saya berkata begini dalam hati saya memikirkan berapa banyak peristiwa kebetulan demi kebetulan yang terjadi dalam bagian 10 ayat ini saja. Ini bukan kebetulan, ini rencana Tuhan, saudara ya, tapi dalam bahasa saja, saudara ya. Jangan sampai nanti saudara berpikir, ini Pak Bagio kok ngomong kebetulan. Tidak, saya hanya berkata, seandainya pekerjaan Tuhan ini dikatakan kebetulan, maka peristiwa dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-11, ini ada berapa kebetulan menurut saudara? Coba, saya melihat saudara ya, minimal bisa 6-7 peristiwa kebetulan. Tapi ketika saya kemudian iseng saya buka tentang Musa, ketika film tentang Musa bagaimana dia dibuang gitu bayi, ada satu animasi yang begitu liar saudara ya, animasi itu ketika bayi dibuang, tiba-tiba ada digambarkan mulut buaya yang mau menggigit itu bayi saudara ya, apa tempatnya saudara ya, tetapi itu hanya animasi dan itu hanya imajinasi saudara ya. Tiba-tiba ternyata itu buaya yang sedang berkelahi. Terus binatang-binatang buas. Ketika saya melihat itu sepotong hanya beberapa menit, saya berkata, "Wih. Berarti peristiwa Musa bisa sampai hidup, jangan ngomong sampai dia umur 40 tahun. Musa bisa umur sampai 12 tahun, mungkin ribuan perlindungan Tuhan dalam diri Musa begitu nyata. Coba bayangkan yang pertama, saudara ya, kalau ibunya bisa menyembunyikan anak yang sampai 3 bulan. Saudara yang pernah punya anak, nangis berapa kali sehari? Nangis berapa kali anak saudara? Sekali? Kalau nangisnya sehari sekali saudara, 90 kali anak itu bersuara. Dan itu bisa didengar oleh orang lain. Dan kalau didengar, apa yang terjadi? Kematian. Berarti kalau itu dibuat satu kebetulan, sebenarnya sudah 90 kali kebetulan. Kalau nangisnya sekali. Waktu hamil, mestinya kan sudah dianalisa, diamatin gitu ya. Ini lahir laki apa perempuan? Gak ada kabar. Kenapa bisa gak ada kabar? Kenapa gak ada yang bisa memastikan ini laki atau perempuan? Kenapa terjadi perlindungan-perlindungan yang sedemikian? Dengan singkat kata, saya katakan perlindungan Tuhan yang ajaib. Begitu nyata. Baru ayat pertama, saudara ya. Ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Saudara, seorang bayi 3 bulan ditaruh di tepi sungai. Terus yang disuruh jaga kakaknya. Anak-anak jaga bayi di kamar aja masih mending. Ini di sungai, saudara. Jangan-jangan anaknya ikut mati, benar enggak saudara ya? Saudara, ada banyak perlindungan. Bahkan keajaiban yang saudara, seorang ibu yang ketakutan mempunyai anak, endingnya saudara tahu? Suruh menyusui anaknya, suruh membesarkan, diberi upah. Susukanlah anak ini bagiku. Saudara, apakah saudara masih berkata, oh bukan, itu satu kebetulan. Kalau memang ada orang yang berkata, ini sebuah kebetulan, ini hanya kebetulan, ini hanya kebetulan, maka saya berani katakan, ini orang buta yang tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya dalam kehidupan umat manusia, termasuk saya dan saudara, ada tangan Tuhan. Kalau itu berhenti kalimatnya saudara ya, lalu apa aplikasinya pada saya dan saudara? Apa kira-kira? Perlukah kita khawatir dalam hidup ini? Perlukah kita takut dan kita menganggap Tuhan tidak ada? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keisengan saya ketika mencatat keajaiban perlindungan yang terjadi, kemudian saya berhenti. Begitu nomor 6, nomor 7, saya coret. Tidak bisa saya menuliskan lagi. Bukan hanya 6-7 keajaiban perlindungan yang Tuhan berikan atas Musa. Mungkin hanya masa bayinya saja itu sudah ribuan kali. Bagaimana Tuhan melindungi Musa yang akan dipakai untuk menyelamatkan umat Israel. Amin saudara. Amin saudara. yakin bahwa itu perlindungan Tuhan, biarlah itu juga menjadi satu kesaksian bagi saya dan saudara. Tuhan pernah berkarya. Tuhan pernah menyatakan perlindungan kepada seorang bayi Musa. Dan tujuan desain besar Tuhan, dia mau memakai Musa untuk menuntun bangsanya yang berteriak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat peristiwa demi peristiwa, kalau ayat-ayat ini didramatisir, saudara ya, maksudnya dibuat satu film, bukan sampai nanti Musa memimpin bangsa Israel, cuman mulai dari mengandung sampai Musa bertemu Firaun, putri Firaun. Itu kalau dibuat, saudara ya, saya berpikir, wah ini kalau dibuat dan diberi istilahnya garis bawah bagaimana Tuhan menyertai. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Bagi saya sampai saya ketika membaca, saya sudah membacanya ini bulan lalu, saudara ya. 3 bulan lalu sudah membaca. Kemarin saya baca lagi. Cuman ketika saya membaca, saya mencoba apa yang luar biasa sih? Ketika saya mulai duduk diam, ketika saya mulai bertanya kepada Tuhan, maka saya mengamini kalau Tuhan betul-betul menyayangi Musa, Tuhan menyayangi umatnya, Tuhan menyayangi saya dan saudara. Dia tidak pernah mengabaikan umatnya. Memang seolah-olah teriakan bangsa Israel yang udah berpuluh-puluh tahun baru akan dijawab setelah Musa besar, saudara ya. Setelah Musa berusia 80 tahun, saudara, minimal nunggunya 80 tahun. 40 tahun dia di Mesir, 40 tahun dia di Yetro, baru 80 tahunan dia memimpin bangsa Israel. Padahal permasalahan, kesulitan yang terjadi di Israel sejak sebelum Musa lahir. Saudara, Alkitab mencatat dengan begitu detail bahwa Tuhan tidak mengabaikan umatnya. Tuhan tidak pernah lupa apa yang dijanjikannya. Saudara, mari kita masuk dalam pemikiran konteks pemahaman Alkitab yang seperti ini. Lalu apa relevansinya dengan kita? Saudara, secara sekilas kita melihat Musa waktu lahir, kemudian dibandingkan waktu Tuhan Yesus lahir, ada kemiripan, saudara ya. Waktu Tuhan Yesus lahir, Herodes ketika mendengar ada orang Majus, dia berkata, saudara ini coba bayangkan, Herodes dia tidak tahu kalau ada Mesias. Herodes hanya melihat, mendengar orang Majus, kemudian dia tanya, orang Majus tanya, kemudian dia mulai berpikir, apa maksudnya ini? Siapa yang mau jadi raja besar? Dia tanya kepada para ahli Taurat. Saudara lihat, Herodes tidak percaya. Herodes tidak mengenal itu janji-janji Tuhan. Herodes hanya tahu ini ada orang Majus. Kemudian dia mendengar, ada bayi yang akan jadi raja lebih besar dari saya. Saudara, anehnya, saya katakan anehnya, dia kemudian tanya para ahli Taurat, kemudian diberitahu di tanah Yudea, di Yerusalem akan lahir seorang bayi. Saudara, saya tanya ya, mohon dijawab ya, jangan memandang saya terus, saudara ya, mohon dijawab ya. Herodes percaya enggak setelah mendengar berita itu, bahwa akan ada seorang raja dilahirkan? Herodes percaya atau tidak, saudara? Dia yang tidak mengenal Tuhan percaya, walaupun saya harus katakan dalam tanda kutip percayanya. Percayanya karena dia tidak mau kehilangan posisi. Sampai akhirnya dia berkata, bunuh semua anak di bawah usia 2 tahun. Saudara, itu mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Karena itu para penafsir berkata, Musa ini gambaran Mesias. Musa ini gambaran lahirnya penolong. Dan Tuhan Yesuslah Musa, peristiwa Musa adalah gambaran peristiwa penyelamatan. Saudara, hari ini saya ingin mengajak setiap kita mulai memikirkan, kalau Musa hampir mempunyai kemiripan kepada peristiwa Tuhan Yesus, saudara, dan dikatakan ini gambaran dari Tuhan Yesus. Herodes itu percaya. Beberapa orang umat Israel percaya akan ada penyelamat. Tapi coba lihat, Herodes percaya, kemudian dia membuat tindakan membunuh anak-anak. Jadi percayanya saya kasih dalam tanda kutip. Di sisi lain, sampai hari ini umat Israel, saudara ya, sampai hari ini masih ada yang percaya bahwa akan ada Mesias. Jadi dia tidak percaya Yesus. Sampai hari ini orang Yahudi masih menunggu Mesias. Dia percaya akan ada Mesias, tapi dia tidak mau percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, persembahan domba Paskah, penggenapan janji keselamatan itu. Di antara dua kutub ini ada saya dan ada saudara yang kemudian kita menjadi umat pilihan Allah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Percaya bahwa Yesus juru selamat. Saya akan lanjutkan kalau saudara jawab ya. Bukan berhenti ini, saudara ya. Karena tadi saya ingin gambarkan ada percaya yang modelnya kayak Herodes. Percaya untuk menyingkirkan Tuhan. Untuk menjaga dirinya tetap punya kekuasaan. Yang bagian orang ekstrim hari ini orang Yahudi, dia percaya ada Mesias, tetapi dia menolak Yesus. Saudara, saya berharap saudara tidak menjadi bagian orang ini atau orang ini, tetapi kita orang yang percaya kepada Yesus dan menjadi umatnya. Apa maksudnya, saudara? Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, percaya Yesus, saya yakin, saudara ya. Kalau saudara ke gereja ya, saudara percaya Yesus ya. Saya pasti juga tanya amin, amin, saudara ya. Tetapi pertanyaan lebih lanjut ya, saudara. Saudara percaya bahwa Yesus itu mati di kayu salib? Percaya. Saudara percaya Yesus bangkit? Saya pasti yakin sampai hari ini saudara berkata percaya. Saya ingin mengajak saudara membandingkan dengan orang yang di luar. Ya, orang yang di luar sampai hari ini tidak percaya Yesus juru selamat. Ketika saya membuka web, ketika saya melihat perdebatan, saudara ya, ada orang-orang yang mati-matian, ya, dia menolak kebangkitan Yesus, dia tidak mau percaya. Ekstrimnya, saudara, waduh, itu kalau di internet kan memang regulasinya masih sulit, saudara ya, jadi ngomong seenaknya, apalagi di media sosial yang tidak ada filternya, saudara ya. Bagaimana mereka menghina Tuhan, bagaimana mereka mencaci maki. Saudara, saya baca itu bisa bikin panas hati, saudara ya. Kalau saudara baca bisa bikin panas hati, saudara ya. Ada orang-orang yang kemudian mengomentari balik. Saya tahu dia kesal, saudara ya. Ya, saya berharap kita jemaat Cimone jangan ikut-ikut membalas di internet dengan kalimat yang kasar. Jangan, saudara ya. Orang ini orang gila, saudara ya. Orang ini orang yang tidak mau percaya Tuhan, biarin aja. Kalau kita bales, kita keliru. Namun ada pergumulan ketika saya membaca-membaca itu, saya mulai berpikir, sebagian itu yang ngomong bukan orang gila. Sebagian yang ngomong itu pemimpin-pemimpin umat, saudara. Sebagian yang ngomong itu orang-orang yang berbicara di mimbar-mimbar. Bukan di mimbar Kristen tentunya, saudara ya. Saudara, lalu bagaimana kita menyikapi ini? Wah, saudara, ada satu pertemuan terbuka, tapi ini pasti tidak di Indonesia, saudara ya. Bagaimana mereka membuktikan Yesus bukan Mesias. Yesus bukan juru selamat. Yesus itu hanya seorang nabi. Itu di muka umum. Ada seorang pemuda Kristen yang kemudian mau mempertahankan imannya. Kemudian dia beri sanggahan. Dia beri jawaban, saudara, ini tidak akan menjadi forum yang baik. Kalaupun kita punya iman, kita punya pemahaman, kita tahu bagaimana mempertahankan iman. Kalau dalam forum seperti ini tetap tidak bisa, saudara ya. Justru yang terjadi, anak muda ini yang mempertahankan imannya dipermalukan, saudara. Saudara, ketika saya melihat kenapa seorang pemimpin, seorang yang tidak percaya Tuhan, kemudian dia dengan bangganya, dengan gelarnya dia menyangkal Tuhan. Dalam pikiran saya begini, saudara ya. Ini orang pintar, tetapi memang dia orang buta, saudara ya. Kalau kita bicara dengan orang buta, sekalipun dia pintar, terus kemudian kita debat, ini bunga warnanya apa? Saudara ngomong ungu. Nah, dia buta, dia ngertinya hitam sama putih. Enggak, itu hitam. Saudara ngomong ini ungu, ini merah, ini putih, ini hijau. Mereka enggak bisa melihat. Karena itu saudara ya, ketika perdebatan-perdebatan di media sosial, di internet, jangan pernah balas. Jangan pernah kita berdialog dengan mereka, kecuali mereka bertanya dan ingin mengetahui iman kita, baru kita beritahukan. Saudara, banyak orang di luar sana juga tidak bisa percaya Yesus sebagai juru selamat. Apalagi kemudian dia datang dan beribadah, tidak mungkin saudara. Apalagi mereka kemudian memohon perlindungan, tidak mungkin. Karena itu saudara-saudara, ketika ada perdebatan-perdebatan seperti itu, kita mundur saja, kita tidak usah ikutin. Ya, karena mereka orang yang buta. Nah, saudara, mereka yang tidak percaya Tuhan, oke, tidak kita gubris deh. Mereka bisa menjadi orang yang kemudian seperti Herodes. Mereka bisa menjadi orang yang kemudian seperti orang Yahudi sampai saat ini. Mencari Tuhan tapi tidak menemukan. Lalu bagaimana dengan saya dan saudara yang berkata, saya orang Kristen, saya pengikut Kristus, saya percaya Yesus juru selamat, saya percaya dia mati dan bangkit kembali. Paskah menjadi kerangka pikir kita hari ini, saudara ya. Kalau kita percaya Yesus bangkit, pertanyaannya, adakah Yesus sudah bangkit bagi saya dan saudara? Bukan saja sekedar pemahaman bahwa saya tahu Tuhan bangkit, tapi saya ingin bertanya, saudara percaya enggak? Kalau dia bangkit, berarti dia punya kuasa. Kalau dia bangkit, dia mampu menolong dan melindungi saya. Jangan-jangan kita hanya percaya, kita hanya tahu Yesus bangkit, tapi itu cuma pemahaman di pikiran kita. Oh iya, Tuhan bangkit, saya datang beribadah tiap minggu. Tapi kalau masalah di pekerjaan, ini cara saya begini. Enggak ada cara Alkitab, cara Tuhan, tidak ada. Cara menyelesaikan ini ya begini. Ini masalah nih saudara. Kalau nanti punya masalah keluarga, saudara beranggapan ini cara saya begini. Ini yang benar. Sama sekali kita mengabaikan ajaran, sama sekali kita mengabaikan tentang apa yang dikehendaki Tuhan dengan kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu yang terjadi, kita tahu Yesus bangkit, Yesus punya kuasa, Yesus mampu melindungi, namun kita berjalan sendiri. Namun kita tidak mau mengikuti aturan-aturannya. Tuhan dengan aturannya, kalau saya gambarkan saudara ya, ini ilustrasi, yang namanya jatuh itu ke bawah. Begitu saudara ya, enggak ada jatuh ke atas. Ini kan hukum gravitasi saudara ya, jatuh ke bawah. Saudara mau mengingkari bahwa oh enggak, jatuh itu bisa ke tempat lain. Saudara menganggap menggunakan cara lain. Yang terjadi sekali waktu hukum Tuhan akan benar. Akan tetap ada fakta jatuh ke bawah. Maksud saya adalah, saudara dalam mengambil keputusan, dalam menggunakan cara dalam kehidupan kita, dalam bekerja, di rumah tangga, ataupun dalam kehidupan kita yang lain. Kalau kita mengabaikan Alkitab, kita percaya kepada Tuhan, kita tahu kepada Tuhan, tapi kemudian mengabaikan Alkitab. Pertanyaannya adalah, apakah saudara masih yakin Tuhan bangkit? Atau saudara masih berkata, oh ya Tuhan bangkit setahu saya, tapi dia masih dikubur. Dia dalam kubur, dia tidak punya kuasa untuk menolong saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita berkata, kita orang Kristen, kita percaya Tuhan yang mau, yang maha kuasa dan mau menolong umat-Nya. Saudara, kalau itu yang menjadi iman kita, kepercayaan kita, mestinya itu ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian kita percaya tapi meninggalkan Tuhan masih dalam kubur. Kita punya satu kehendak, kemudian kita berkata, ini harus jadi. Atau sebaiknya kita berkata, ini satu kehendak yang terjadi, harusnya kehendak Tuhan. Mari kita melihat contoh-contoh yang ada dalam Alkitab, saudara ya. Saudara, bagaimana Tuhan sampai hari ini melindungi umat Israel? Saudara tahu ya, bangsa Israel masih ada ya. Dan bangsa Israel yang kecil-kecil ini masih menjadi barometer dunia, saudara ya. Israel yang kecil-kecil ini, ya saya tidak ngomong Israel, orang Israel benar, enggak ngomong gitu, saudara ya. Tetapi kita tahu bahwa terbukti Tuhan masih menjaga umat Israel. Ya. Nanti kalau Tuhan sudah waktunya habis, Tuhan menghukum orang Israel, saya tidak tahu, itu mungkin waktunya berakhir. Tapi mau tidak mau, saudara percaya atau tidak, mulai dari Abraham, kemudian anak-anaknya, Yakub anak-anaknya, kemudian mulai muncul bangsa Israel. Saudara lihat apa bedanya bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Kenapa bangsa Israel bisa lebih cerdas? Memang kita bisa menjelaskan secara pemikiran, secara teori. Oh iya, sejak kecil sampai hari ini, saudara ya, mereka yang menganut agama pemahaman Yahudi, saudara ya, sejak kecil mereka diajar untuk menghafal kitab Taurat, menghafal hukum Musa. Kalau anak kecil sudah diajar menghafal, otomatis dia jadi pandai, gitu saudara ya. Anak-anak yang lain masih ingusan, jalan-jalan, bermain. Orang Yahudi sudah diajar sejak dahulu. Dan dalam perlindungan Tuhan sampai hari ini umat Israel masih eksis. Saudara, berapa banyak umat Israel melakukan kesalahan? Banyak sekali, saudara. Tapi anugerah Tuhan begitu besar. Bukan berarti Tuhan gak adil loh, saudara ya. Jangan berpikir Tuhan tidak adil. Umat lain juga ada kesalahan. Tetapi Tuhan ingin memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia, sehingga bangsa Israel dipilih untuk menjadi jalan keluar. Lalu bagaimana Tuhan melindungi, bukan hanya bangsa, saudara ya. Bagaimana Tuhan melindungi gereja yang lebih skop kecil, saudara ya. Ini saya kasih contoh yang begini nih, saudara ya. Saudara, ada dua peristiwa yang saya teringat yang ini begitu aneh. Jadi peristiwa yang pertama itu di Kudus. Peristiwa ketika ada ibadah di satu tempat di Kabupaten di Pati di Jawa Tengah, saudara ya. Itu seringkali diganggu. Sampai pada satu titik kemudian didatangin massa untuk kemudian dibubarkan. Nah, pendeta itu berkata, oke, saya akan bubarkan. Saudara lihat, tidak ada perlawanan, tidak ada pemikiran bagaimana ini bisa terjadi, saudara ya. Hanya kemudian tiba-tiba pendetanya berkata begini, saudara ya, oke, saya akan bubar, tapi saya minta tolong. Saudara yang setuju pembubaran gereja ini, kan banyak masa gitu ya, saudara tanda tangan, tulis nama saudara, tanda tangan. Mereka gak berani, saudara, tanda tangan. Mundur satu persatu. Dan akhirnya gereja itu sampai hari ini ada, saudara. Aneh gak, saudara? Aneh gak, saudara? Ini masa yang sudah pada puncaknya mau menghancurkan gereja. Pendetanya cuma ngomong, oke, saya setuju. Cuman saya harus buat laporan. Saya kan ditugaskan. Jadi tolong, saudara, tanda tangan. Hanya diminta tanda tangan. Puji Tuhan gak saudara? Bagaimana Tuhan melindungi keluar dari pola pikir manusia. Peristiwa kedua, bagaimana Tuhan bukan hanya melindungi negara, Tuhan melindungi gereja, saudara ya. Peristiwa ini terjadi di Medan, ya, ketika ingin mendirikan gereja juga, saudara ya. Ketika ingin mendirikan gereja, sampai pada ya persekutuan, kemudian mulailah terjadi kegelisahan. Saudara, itu tempat memang tempat yang kalau tempat yang hitam itu maksudnya banyak preman itu apa namanya saudara ya. Itu tempat lokasi memang banyak preman saudara ya. Sekali waktu polisi datang, aparatur pemerintahan datang saudara ya. Tujuannya tahu, ingin membubarkan. Tapi tiba-tiba ada preman yang mabuk saudara ya. Preman yang mabuk kemudian teriak-teriak dia berkata, kalian ini tidak tahu diri ya, kalau naik klub tempat prostitusi kalian izinkan, gereja tempat yang baik tidak kalian izinkan. Itu tiba-tiba orang diam semua saudara, mundur dan pulang saudara. Siapa yang menolong gereja? Orang mabuk saudara. Saudara, saya ingin katakan kalau itu bisa terjadi, apakah kita masih ragu kalau Tuhan sampai hari ini bisa melindungi kita? Bukankah peristiwa atas diri Yunus ketika dia menolak perintah Tuhan, dia dimakan oleh ikan yang besar. Masih dilindungi ketika dia bertobat di dalam perut. Saya gak bisa bayangkan di dalam perut ikan dia bersujud, saya gak ngerti. Ya kalau dia dimuntahkan masih ke arah ke laut, matilah si Yunus. Kok tahu-taunya itu ikan memuntahkan arahnya ke pantai, saudara ya. Itu cuman belok sedikit berapa derajat, mungkin masih mabuk si Yunus belum tentu selamat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian yang begitu banyak dalam Alkitab. Kalau sampai hari ini saya dan saudara masih bertanya-tanya kepada Tuhan, masih kita berkata, oh Tuhan tidak ada, Tuhan tidak bisa menolong saya. Ini masalah saya terlalu besar. Saudara, Tuhan mampu melindungi secara ajaib bagi umatnya. Saudara, dalam banyak peristiwa konseling yang saya alami, saudara ya, saya kadang-kadang gak habis pikir, saudara ya. Kadang-kadang saya cuman, ya sudah Tuhan, saya gak ngerti deh. Saya paling cuman berdiam diri, saudara ya. Kemudian dalam hati, gak mungkin tuh ya saudara, saya dengar orang ngomong terus saya berdoa. Kan nanti orangnya berkata, ini orang pendetanya gimana sih, saya ngomong kok gak didengerin. Ya biasanya saya ketika ada satu masalah, saya sudah gak tahu, saya dalam hati berdoa, saudara. Tuhan, ini jalan keluarnya gimana? Saya gak tahu. Dalam ketenangan tiba-tiba Tuhan memberikan ayat yang pernah saya ingat, peristiwa yang pernah saya ingat, boleh menjadi kekuatan bagi orang yang dalam pergumulan. Saudara, Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk melindungi, untuk menolong umatnya. Satu peristiwa, kalau tadi Tuhan menolong bangsa, menolong gereja, sekarang saya ceritakan seorang bapak yang kesaksian begini. Waktu itu dia ngomong, orang miskin sekali memang saudara ya, rumahnya kecil. Ya, sehingga dia berkata, ya saya kalau buang air besar ya di sungai begitu saudara ya, minta maaf saudara ya. Tapi dia punya bayi saudara, dia punya bayi. Lagi sakit perut, gak ada ibunya. Terus bayi yang masih digendong itu, karena dia sakit perut, dia lari-lari, dia ke sungai. Bayi itu tercebur saudara. Dalam kondisi dia lemas sakit perut, bayinya lepas tercebur ke sungai, dia kebingungan. Dia cari-cari bayi itu sampai beberapa menit saudara ya. Memang tidak sampai beberapa jam. Tapi ini peristiwa. Makanya kemudian dia berkata, kalau anak saya ini masih selamat sampai hari ini, saya yakin perlindungan Tuhan. Saya yakin perlindungan Tuhan. Saudara, banyak cerita. Dan terakhir, saya ingin bertanya kepada saudara. apakah saudara dan saya melihat perlindungan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita? Atau kita tidak melihat? Atau kita, minta maaf, seperti orang buta. Kita ditolong, dilindungi Tuhan, kita tidak tahu. Kita diberkati Tuhan, kita masih merasa miskin. Kita tidak tahu bahwa kita kaya. Kita ditolong oleh orang lain, kita merasa itu hanya kebetulan. Kita tidak melihat ada tangan Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita. Saya berharap, kembali saya tegaskan, tahun ini lihatlah karya Tuhan dalam gereja, dalam diri saudara. Lihatlah perlindungannya. Setelah itu, mari kita saksikan kebaikan dan kasih Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau kami berdiam diri, tidak dimakan oleh kesibukan-kesibukan, kami merenungkan jalan hidup kami. Di sanalah kami melihat tangan Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk melihat tangan Tuhan yang ajaib, yang berkarya bukan hanya pada zaman Alkitab, zaman kelahiran Musa, zaman umat Israel, tetapi sampai hari ini ketika Engkau Tuhan sudah memakai para rasul, para imam, bahkan Tuhan, Engkau mampu memakai musuh-musuh kami untuk melindungi kami. Tuhan, janji yang ajaib, perlindungan yang ajaib, kami imani, kami amini bahwa Engkau Tuhan yang melindungi kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.